Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Ah, jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti gak nyampe, ditanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke? Ya, baik, bahasan pertama tentang rakaat ini, saya turunkan dulu dalilnya, dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik. Mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul layli, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik, beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyuti raka'atan wahida. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini, tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan satu rakaat witirnya. Witir satu rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya, dua rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Ah, kalau dalam teori ilmu hadis, ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan. Ya, sepanjang ada kemampuan. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Jelas? Tapi kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4. Besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi, ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Ma kana yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya. Lihat kalimatnya. Selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya, di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 rakaatan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di satu, ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an, pertama beliau lakukan dulu 4 rakaat. Kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi. Kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jadi jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas di sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ah, ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, 13 rakaat. Ya, masya Allah. Nanti kita lihat ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti sholatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti sholatnya 11 rakaat, yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan ya, nanti saya terangkan. Khafifatain. Khafifah itu ringan ya. Khafifatain, dua rakaat yang ringan ya. Maksudnya pembuka sholat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya al-fatihah saja ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, langsung ta'awudz ya, sampai selesai fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai dua rakaat ya. Karena itu disebut ringan, jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca ya? Jangan terlampau soleh deh. Baik, cukup sampai al-fatihah saja. Taib, yang 11 rakaatnya ini intinya, ini intinya. Ternyata ditunaikan dua rakaat salam, dua rakaat lagi salam, dua rakaat lagi salam, ya? Dan dua rakaat salam, dua rakaat salam plus witir satu. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2 2 2 2 ditutup dengan 3 rakaat witir atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekalian. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lainnya, beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau, ya. Tapi keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Uthman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini, Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masyaallah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ya. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab, ya, dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab, ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai 10 kali baru witirnya 3. Oke. Okay? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini, silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Okay. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11, ya. Baik, Syekh bin Baz memilih 11, ya. Kemudian ada yang 13, enggak ada masalah, ya. Bahkan ada yang sampai 40. Ya. Jadi, kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita, yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak salat. Jadi sepanjang masih ada yang sholat, ya, kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Oke. Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya. Ya? Jelas ya?